Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Yaqulullah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, falhamdulillah, hadirin barakallahu fikum. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana pada kesempatan kali ini kita bisa bermajlis kembali setelah kita melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita melanjutkan untuk mempelajari bersama dan mendengarkan penjelasan dari Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jawziyah rahimahullah dalam kitabnya Ad-Da'wah Dawa', kami hendak mengingatkan berkaitan dengan mengangkat tangan ketika takbir. Nah, mengangkat tangan ketika takbir. Terkhusus saat takbiratul ihram. Nah, apa sadat atau syadat? Apa mana antayaki? Abu siapa? Oh, Abu Abdul Muhsin. Kalau enggak salah dulu Abu Sadat ya. Oh gitu, mansukh, masyaallah. Tayyib, ada nasikh, ada mansukh. Barakallahu fiik. Ndak ya, akhi. Ya, antum ketahui mengangkat atau mengangkat tangan ketika bertakbir itu ada berapa macam? Ada berapa? Tiga. Tayyib, yang pertama berbarengan, yang kedua sebelumnya dan setelahnya. Tayyib, hasanta jazakumullah khair. Pak Syahid, berani dijawab atau berani ditanya? Berani ditanya, tayyib. Jawab Pak Syahid, dipraktekkan tiga jenis tadi. Yang pertama, berbarengan dengan mengucapkan takbir. Coba, yang pertama gimana? Pertama berbarengan. Taib. Kedua, apa tadi mas? Yang kedua apa? Sebelum. Sebelum bertakbir. Fadhol. Terus yang ketiga? Setelah mengucapkan takbir. Beruun pak. Taib. Jadi ketika kami belajar dengan Ustadzina Ustadz. Ustadz siapa Dawat? Hah? Ustadz Tano, Ustadz siapa? Ustadz? Tuhi. Dengan Ustadz Sarbini, Hafizullah Ta'ala. Pada pelajaran fikih, kalau kitabnya ganti-ganti ya, awalnya Manajus Salikin atau awalnya itu Ziyadun Mustaqni, kemudian Manajus Salikin atau kebaliknya. Tahim al-muhim ketika daris fikih, demikian juga beliau menyampaikan ketika ada daurah di sini juga ya, ketika sudah rutin, beliau menyampaikan bahwa butuh diperhatikan yang namanya mengangkat, ya, raf'ul yadain, mengangkat kedua tangan itu ya ketika mengangkat. Dan bukan ketika nurunkan gitu ya. Mengangkat itu yang angkat gitu, ya kan? Kalau gini kan nurunkan. Jadi dari situ kata-kata rafa'a yarfa'u raf'an. Anta Mahmud ya. Mahmud. Padahal kalau Gajah Mahmud itu gede loh katanya. Tayyib. Sampingnya siapa? Hamid. Ahmad. Tayyib. Ndak ya Hamam? Satu kelas dengan Mahmud? Enggak. Antum kelas berapa? Tiga. Mahmud? Kelas dua. Tayyib. Kalau Iyas kelas berapa? Kelas dua. Ya udah antum aja. Coba ditasrif. Rafa'a yarfa'u raf'an. Jadi rafa'a yarfa'u itu mengangkat. Ya, mengangkat. Nah, ini mengangkat. Kalau gini berarti menurunkan. Ya kan? Ima nuhud wa ima nuzul itu turun. Ya. Jadi kalau mengangkat jadi ya rafa'a. Rafa'a itu mengangkat. Berarti kembali kepada tadi, sudah benar bahwa ada tiga macam. Yang pertama bersamaan dengan mengucapkan takbiratul ihram ketika mengangkatnya ya. Berarti gimana? Allahu Akbar kan gitu ya. Setelah itu baru diturunkan. Nah gitu. Jadi ketika bareng Allahu Akbar mengangkat itu satu. Yang kedua sebelum mengangkat, apa itu sebelum mengucapkan? Berarti gimana? Takbir dulu atau ngangkat dulu? Ngangkat dulu baru takbir. Berarti ngangkat dulu baru takbir. Allahu Akbar baru turun. Terus yang ketiga, apa tuh Fel? Setelah. Berarti ngangkat dulu, baru takbir. Gini. Hah? Takbir dulu, baru ngangkat. Allahu Akbar. Baru turunkan. Gitu ya. Barakallahu fikum. Jadi itu diingat-ingat. Ya. Kata rafa'a mengangkat yaitu ketika mengangkat tangan. Adapun ketika menurunkan yaitu bukan rafa'a lagi. Ya. Barakallahu fikum. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terus Allahu Akbar gitu. Betul apa betul? Benar ya. Seperti itu. Barakallahu fikum. Karena terkadang kan ada yang gini. Gimana? Allahu Akbar, ya kan? Atau apa lagi? Allahu Akbar, ya kan? Tayyib. Yang Anda dengar dari beliau seperti itu. Nah, ya itu. Berarti kan sudah menurunkan tangan. Kalau berdasar yang kami dengar dari beliau penjelasannya keliru. Iya. Allah Allah. Bisa-bisa ditanya lagi ketika beliau ada di sini ya. Nah. Dan kalau tidak salah beliau juga mempraktekkan ya ketika daurah ketika itu. Wallahu a'lam bishawab. Bareng, Allahu Akbar. Jadi dari bawah naik ke atasan itu. Baik. Kemudian kita lanjutkan untuk mendengarkan penjelasan dari Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala. Pada pembahasan Ishqul Lutiyah. Tergila-gilanya masyarakat Nabi Lut alaihi salatu wassalam kepada sejenis yang diistilahkan dengan bahasa lain ya penyakit humu. Tayyib. Telah kita dengarkan pada kesempatan yang lalu dalam surat Al-Hijr ayat 67-72 bahwa datang para tamu Nabi Lut alaihi salatu wassalam, yakni para malaikat yang berbentuk manusia, berubah wujud manusia. Mereka datang ke tempat kediaman Nabi Lut alaihi salatu wassalam, dan penduduk negeri Sodom tersebut mereka bergembira melihat kedatangan para tamu tadi. Maka Nabi Lut alaihi salatu wassalam memberikan nasihat dan peringatan kepada mereka agar mereka tidak menampakkan penyakit yang menyimpang itu di hadapan para tamu yang datang. Karena hal itu akan menjadikan Nabi Lut hina, Nabi Lut tercela dan seterusnya. Sampai-sampai Nabi Lut alaihi salatu wasalam menawarkan kepada mereka untuk dinikahkan kepada para putrinya. Namun mereka pun ya tidak mau. Beliau menyatakan, Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah menyatakan bahwa ini adalah penyakit yang sangat sulit obatnya. Dan bisa dikata ini adalah penyakit yang kronis. Seperti racun yang sangat mematikan. Ketika seseorang sudah terkena penyakit yang menyimpang ini, sangat sulit baginya untuk terbebas dan terlepas darinya. Beliau menjelaskan bahwa jenis cinta ataukah tergila-gila dengan sejenis ini ada beberapa macam. Ataukah secara umum boleh disebutkan cinta kepada sosok-sosok tertentu. Ini ada berapa macam. Yang pertama, ada yang sampai pada tingkatan kafir, seperti seseorang yang menjadikan apa yang dia cintai sebagai tandingan bagi Allah Azza wa Jalla. Dia lebih cinta kepada apa yang dia cintai itu melebihi kecintaan dia kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian berikutnya kata beliau, wa alamatu al-ishq syirki al-kufri. Di antara contoh ataukah di antara tanda kecintaan yang bernilai kesyirikan, yang menjadikan seorang terjatuh pada kekufuran, adalah ayyuqaddimal 'ashiqu ridha ma'shuqihi 'ala ridha rabbih. Seseorang mengedepankan kerelaan, keriduan yang dia cintai daripada kerelaan, keriduan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dia lebih mengharapkan, lebih mengedepankan ridho, kerelaan dari yang dia cintai daripada kerelaan dan keriduan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa idza ta'arada 'indahu haqqu ma'shuqihi wa hadhihi, dan apabila dua jenis cinta tadi, dua jenis kerelaan, keridhaan itu bertolak belakang. Yang pertama, haqqu ma'shuqihi wa hadhihi, antara yang dia cintai. Yang kedua, haqqu rabbihi, kecintaan, kerelaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dua jenis cinta, dua jenis keridhaan ini tadi bertolak belakang, ya, tarik ulur atau tarik menarik di antara, ya, kalbunya. Mana yang harus dia kedepankan? Apa yang dia cintai ataukah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Qaddama haqqo ma'syuqihi ala haqqi rabbih. Dia pun lebih mengedepankan, lebih memilih apa yang dia cintai daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa athara ridahu ala ridah, dan dia lebih mengedepankan, lebih menguatkan kerelaan dari apa yang dia cintai daripada kerelaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa badzala li ma'syuqihi anfasa ma yaqdiru alaih. Kemudian dia mencurahkan kepada apa yang dia cintai perkara yang anfas, perkara yang istimewa. Ya, apa yang dia mampu, dia curahkan. Apa yang dia bisa, dia dermakan, dia berikan. Wa badzala li rabbihi in badzala arda'a ma 'indah. Kemudian dia curahkan, dia dermakan, dia berikan kepada Allah Azza wa Jal. Itu pun kalau seandainya dia mendermakan, dia memberikan, ya, dia berikan adalah arda'a ma'indah, yang paling jelek dari yang dia miliki. Ya, yang paling jelek dari yang dia miliki. Tayyib. Sehingga dia betul-betul lebih memilih dan mengedepankan kerelaan, kecintaan dan kesayangan dari apa yang dia cintai. Giliran terkait dengan Allah Azza wa Jalla, maka dia berikan ala kadarnya. Ya, dia berikan ala kadarnya. Barakallahu fikum. Wa istafraga wus'ahu fi mardati ma'syuqihi wa ta'ati wa taqrubi ilaihi. Kemudian dia mencurahkan upayanya, jerih payahnya untuk mendapatkan kerelaan, keridhaan dari apa yang dia cintai. Dia rela taat mendekatkan diri kepada apa yang dia cintai. Kemudian sebaliknya terkait dengan Allah Azza wa Jal, dia menjadikan ya sisanya, dan itu pun in ato'ahu, jika dia taat kepada Allah Azza wa Jal. Dia berikan untuk Allah Azza wa Jalla sisa-sisanya yang sudah afkiran. Tayyib. Allati tafdulu an ma'syuqihi min sa'atihi, yang merupakan sisa dari apa yang telah dia curahkan untuk makhluk perkara lain yang telah dia cintai di dunia ini. Jadi terbalik, apa yang dia anugerahkan untuk Allah Azza wa Jalla atau yang dia curahkan, ya dia persembahkan untuk Allah Azza wa Jalla, dia lebih mengedepankan dan lebih memprioritaskan ya yang dia cintai di dunia ini. Sehingga dengan barakallahu fikum, dari sini hendaknya kita sebagai orang yang berilmu, sebagai seorang yang telah mengenal dakwah, sebagai seorang yang beriman, bertakwa, ya Ahlus Sunnah wal Jamaah, hendaknya lebih memprioritaskan kecintaan dan kerelaan dari Allah Azza wa Jalla daripada kerelaan dan kecintaan dari makhluk. Ya, dari yang kita cintai di dunia ini, apapun itu bentuknya, baik itu harta, ataukah itu tahta, ataukah itu wanita, ataukah itu hal-hal lainnya yang berkaitan dengan kehidupan dunia ini. Nah, fata'ammal hala akthari asyaqis suwar. Coba kamu perhatikan, kamu cermati kondisi keumuman dari mereka-mereka yang cinta, yang tergila-gila dengan sosok-sosok tertentu. Mutabaqatan. Tajiduha mutabaqatan lidzalik. Kamu dapati orang itu persis seperti yang beliau sebutkan di awal tadi. Ya. Cinta pula. Nah, lagi piala dunia misal, mereka rela untuk bangun tengah malam, ya, meskipun dingin, karena ingin menonton dan menyaksikan, ya, piala tersebut ataukah pertandingan yang ada. Tapi ketika berkaitan dengan Allah Azza wa Jalla, salat tahajud, qiyamul lail, maka banyak dari mereka yang bermalas-malasan, bahkan mungkin enggak ada yang terbangun. Jangankan tengah malam, subuh saja yang sudah mendekati terbit matahari, juga banyak dari mereka yang tidak bangun. Ya, sholat subuhnya, ya ketika bangun, bangunnya jam 6, ya sholat subuh jam 6. Bangunnya jam 9, ya sholat subuhnya jam 9. Jam 9, ya sholat subuhnya jam 9. Dari lainnya, ataukah istinbat pengambilan dalil dari, ataukah istinbat pengambilan dalil dari ya dalil yang benar tadi keliru. Memang seseorang ketika tertidur boleh bagi dia sholat ketika terbangun. Cuman kan masalahnya malamnya dia gunakan untuk apa? Iya kan? Kalau dia sudah tidur sesuai dengan waktunya, qadarullah ya subuh sekarang jam 4, qadarullah enggak terbangun, bangun-bangun kok jam 7. Ya, udah pasang alarm ternyata juga enggak bunyi. Sudah bunyi ternyata betul-betul enggak dengar. Kemudian dia bangun baru jam 7, ya sudah bangun sholat subuhan itu. Tapi banyak di masyarakat, ya tadi malamnya begadang, ngobrol ngalor ngidul, ada yang tadi lihat apa itu pertandingan dunia tadi, yang kemudian sholat subuhnya digawe gampang. Fa nasallahu salamat al afiyah. Tayyib. Dan masih banyak contoh terkait dengan kehidupan dunia yang mereka rela untuk bangun malam guna ini guna itu, tapi ketika terkait dengan hak Allah Azza wa Jalla bermalas-malasan. Ya, insyaallah masing-masing dari kalian sudah punya gambaran ya contohnya. Yang jelas jangan sampai kita seperti mereka. Ya, jangan sampai kita seperti mereka. Kata beliau rahimahullah, thumma dha'ha lahum fi kaffatin aw fi kiffatin wa tauhiduhum wa imanuhum fi kiffah. Setelah itu coba letakkan kondisi mereka tadi yang cinta kepada sosok-sosok tertentu kehidupan dunia tadi, coba letakkan kondisi mereka pada satu daun timbangan. Kemudian tauhid dan keimanan mereka diletakkan pada timbangan yang lain. Jadi model timbangan dulu itu kan memiliki dua daun timbangan, kanan dan kiri, gitu ya. Beda dengan sekarang. Kalau sekarang kan satu tempat, ya kan? Sudah ada angkanya di situ. Jadi timbangan zaman dulu itu kan memiliki dua daun timbangan, kanan dan kiri. Nah, kita dianjurkan oleh al-malif rahimahullah ta'ala untuk melakukan tauhid dan iman kondisi mereka pada satu daun timbangan. Kemudian tauhid dan iman mereka ditaruh di ya daun timbangan yang satunya. Setelah itu apa? Thumma zin waznan yarudullahu bihi wa rasuluhu wa yutabikul adil. Ya, kita timbang dengan timbangan yang diridhai oleh Allah Azza wa Jalla, yang diridhai oleh Rasul alaihi salatu wassalam, dan juga timbangan yang sesuai dengan keadilan. Ya, tidak buat seh, ya, tidak buat siseh, berat sebelah, tapi imbangan yang adil, yang normal, yang valid. Nisa yang kita dapat ya apa? Kondisi mereka jauh lebih berat daripada na'am, tauhid dan keimanan mereka. Barakallahu fikum. Kemudian kata beliau, warubbama, di antara mereka ada yang menyatakan dengan jelas, dengan terang-terangan, bahwa bertemu, berjumpa dengan yang dia cintai, itu jauh lebih dia cintai, jauh lebih dia senangi daripada tauhid Allah Subhanahu wa ta'ala. Daripada beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tayyib. Kama qala al-fasiqul khabith, sebagaimana seorang fasik yang jelek menyatakan, yatarashafna min fami rashafat hunna ahla fihi min at-tauhid. Ya, kurang lebih orang yang mabuk ya sampai teler, sampai dilewer gitu ya. Tetesan-tetesan dari yang mabukkan tadi dilewer dari mulutnya, menetes dari mulutnya, itu jauh lebih manis ya dibandingkan tauhid. Sudah keterlaluan. Terang-terangan menyatakan seperti itu. Jadi kemaksiatan itu jauh lebih menyenangkan daripada tauhid. Daripada beribadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Wa kama sarraha al-khabithul akhar, dan juga sebagaimana dinyatakan dengan jelas ditegaskan oleh ya orang jelek lainnya, anna wasla ma'syuqihi ashha ilaihi min rahmati rabbi, bahwa bertemu berjumpa dengan yang dia cintai, dengan yang ia senangi, jauh lebih ya memuaskan daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Fa'iyadan bika Allahumma min hadzal khudlan, maka kita berlindung kepada Allah Azza wa Jalla dari dua kejelekan itu tadi, ataukah dari ya kebodohan itu tadi. Orang yang jelek itu mengatakan, wasluki ashha ilayya fuadi min rahmatil khaliqil jalil, berjumpa denganmu ya, kafnya di kasrah, yang faham tasrif insyaallah ya tahu, yang belum faham tasrif ya bisa dikejar, bisa belajar ilmu tasrif. Wasluki ashha ilayya fuadi, berjumpa denganmu itu jauh lebih menyenangkan bagi kalbuku, bagi jiwaku, daripada rahmat dari sang pencipta yang maha tinggi. Naudzubillah min dzalik. Wala raib anna hadzal ishqa min a'dhami syirki, tidak diragukan lagi bahwa kecintaan yang demikian termasuk dari kesyirikan yang paling besar. Wa katsirun minal 'ashaq yusarrihu bi annahu lam yabqa fi qalbihi maudhi'un li ghairi ma'syuqihi al-batta. Banyak dari orang-orang yang sudah tergila-gila dengan apa yang dia cintai, mereka terang-terangan menyatakan bahwa tidak ada lagi ruang pada relung hatinya ya untuk selain yang dia cintai. Jadi ruangan kalbunya, ruangan hatinya itu betul-betul tercurah hanya kepada yang ia cintai. Untuk selainnya enggak ada lagi ruang. Nah, ini mungkin bahasa-bahasa yang pernah mencicipi PACARAN mungkin lebih faham dan lebih fasih. Tayyib. Bal qad malaka 'alaihi qalbuhu kullahu. Bal qad malaka 'alaihi qalbahu kullahu fa sara 'abdan mahdhan min kulli wajhin li ma'syuqihi. Bahkan bisa jadi ataukah ya, bisa dikata mesti atau sungguh kecintaan dan tergila-gila tadi sudah menguasai kalbunya. Ya. Malaka 'alaihi atau malaka qalbahu kullahu, itu lebih enak. Jadi telah menguasai seluruh isi kalbunya. Kalbunya sudah betul-betul terliputi oleh kecintaan kepada selain Allah Azza wa Jalla, sehingga dia menjadi hamba kepada selain Allah Azza wa Jalla, menghambakan, menghinakan diri kepada yang ia cintai. Faqat radiya hadza min 'ubudiyatil khaliq jalla jalaluhu bi'ubudiyati makhluqin mithlihi, sehingga dia telah rela menghambakan diri, mencurahkan kehidupannya tayyib kepada makhluk yang semisal dengan dia, daripada menghambakan diri dan menghinakan diri kepada Al-Khaliq, kepada Allah Azza wa Jalla, zat yang maha tinggi. Fa innal ubudiyyata hiya kamalul hubbi wal khudu', yang namanya ubudiyah itu adalah cinta dan ketundukan yang sempurna. Tunduk, patuh yang sempurna itu adalah ubudiyah. Wa dza qad istafraga quwwata hubbihi. Sementara orang ini istafraga quwwata hubbihi, telah mencurahkan ya kecintaannya yang kuat. Wa khudu'ihi, demikian juga ketundukannya. Wa dzullihi, dan penghinaannya. Lima syukihi, dia curahkan kepada yang ia cintai. Faqad a'tahu haqiqatal 'ubudiyah, sehingga dia telah memberikan ya segalanya kepada apa yang dia cintai. Sehingga telah kita ingatkan pada kesempatan yang lalu bahwa hendaknya kita cinta kepada apa yang di dunia ini yang sedang-sedang saja, sewajarnya saja. Jangan berlebihan. Ya, jangan sampai kita cinta kepada perkara di dunia ini melebihi cinta kita kepada Allah Azza wa Jalla. Adapun di luar sana dari orang-orang yang tidak tahu ilmu agama, maka mereka banyak yang terjatuh dalam perkara seperti ini. Gantung diri karena putus itu. Saya enggak tanya adik-adikku, mungkin enggak tahu dan semoga enggak tahuan gitu ya. Tahunya nanti kalau sudah saatnya untuk tahu. Baik. Barakallahu fikum. Enggak usah dikasih tahu pun insyaallah akan tahu kan gitu ya. Barakallahu fikum. Jadi banyak dari mereka yang rela untuk gantung diri, rela untuk bunuh diri ya ketika putus itu. Na'udzubillah min dzalik. Karena memang cintanya luar biasa. Ya, enggak ada di hatiku selain engkau. Na'udzubillah min dzalik. Wala nisbata baina mafsadati hadzal amr al-'adzim wa mafsada al-fahisyah. Tentu saja tidak ada bandingan antara mafsadat, kejelekan dari perkara yang agung ini dan kerusakan yang sangat jelek ini tadi. Inna tilka dhanbun kabir, dikarenakan itu adalah dosa besar. Ya, li fa'ilihi, bagi pelakunya, hukmu amthalihi, layak untuk mendapatkan hukuman yang semisal dengan perbuatan itu. Wa mafsadatu hadzal 'ashq mafsadatu syirki, dan kerusakan jenis ya cinta yang berlebihan ini tadi merupakan kerusakan yang sampai pada tingkatan cinta syirik. Wa kana ba'du syuyukh min al-'arifin yaqul, dan sebagian dari orang-orang sepuh, orang-orang tua, dari orang yang apa ya, orang-orang yang arif gitu ya bahasa kita. Jadi orang-orang tua dari orang-orang yang arif, orang-orang yang bijak, ada yang mengatakan la an ubtala bil fahishati ma tilka surati ahabu ilayya min am ubtala fiha bi ashqin yata'abbadu laha qalbi wa yashghiluhu 'anillah. Kalau seandainya aku diuji oleh Allah Azza wa Jalla dengan perbuatan yang kotor bersamaan dengan cinta kepada sosok-sosok yang sampai berlebihan tadi, itu jauh lebih aku cintai daripada aku diuji. Naam. Dengan sosok-sosok tersebut bi'ishqin, dengan kecintaan yang berlebihan, yata'abbadulaha qalbi, yang kalbuku beribadah menghambakan diri kepada sosok-sosok tadi, wa yushghiluhu 'anillah, dan apa namanya, menyibukkan kalbuku dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi maksudnya orang yang arif, orang yang bijak ini mengatakan bahwa kalau seandainya beliau diuji dengan sebuah perbuatan maksiat ya selain dari kecintaan yang berlebihan tadi, itu lebih mending. Ya, itu lebih mending daripada naam beliau diuji dengan kecintaan yang sampai berlebihan, tayyib, yang kemudian kalbunya betul-betul cinta kepada apa yang dia cintai tadi, yang mengalahkan kecintaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan dari apa yang beliau paparkan di sini berkaitan dengan cinta lutiyah ataukah tergila-gilanya penyakit homoseksual ataukah penyakit cinta dan senang kepada sejenis, bahwa terkadang penyakit itu sangat berbahaya, yang menjadikan seseorang kadang terjatuh pada kekufuran, terkadang jatuh pada kesyirikan, minimalnya dia terjatuh pada penyakit yang sulit untuk disembuhkan, penyakit yang obatnya sulit untuk didapatkan. Kiranya ini yang bisa kita pelajari dan kita dengarkan pada kesempatan kali ini. Kita berlindung kepada Allah Azza wa Jalla dari penyakit-penyakit yang sulit obatnya ini.